Dan bila kau harus pergi jauh dan takkan kembali, ku akan merelakanmu bila kau bahagia. Pastikan saja langkahmu tetap berarti. Bisakah aku tanpamu? Sanggupkah aku tanpamu?